Nyanyi bareng ya. Nyanyi sih, nyanyi sih. Gede rasa kangge siramu ya wong ana koe ning atiku. Yang belakang kok salah HP, Mas? Ya. Yeah.